maaf Timothy. Hari-hari terbaik ku beli cangcut di palang merah. Koran sindo tutup karena dadang buaya marah. Merah di pasar, kuning di pusat. Itu tai keluar dari momok. Itu alif keluar dari komik. Bintang kosmik meledak kayak biji laler. Kuda galer raja monyet kayak pagar. Maksudnya apa ya kok meninang? Selamat malam. Kepada hadirin sekalian mau mempersiapkan sebuah untuk masa depan. Zaman prasejarah, aku kan najara. Paket alif babi. Salah apa? Paket alif babi. Kocok. Anu, aku tadi beli nasi padang. Waktu itu aku lilin mamat lagi di depan lampu merah. Aku ketemu, aku kasih sepatu. Sepatu futsal. Momok tutut. Udah gak kepake. Sebenarnya aku suka cewek FB. Katanya keki. Tapi katanya temenku udah yang nyakitin. Bener apa bener ya bang? Ya. Ya. Ya. Musada kata dadang dari kepolisian. Awas sorry pengen beli bakwan. Mamang sin kanjut suka memek perawan. Relas wibu lagi ngabis Gibran. Kolorku Indomaret. Kemejaku merek Tias. Sepatuku New Basket. Paket alih mirip tukang gas. Paket siling. Surat izin dari kepolisian. Gelar ibuku adalah SIP. Surat izin perawatan. Aku Anwar Sorti, aku siap mati. Besok kita beli lagi. Flaming Hot model, suka ngisep kontol. Tapi bohong. Timbaku macam kuda. Berlari bagai tidak kenal lelah. Ya, rimaku macam kuda. Aku tidak terlalu bias ya. Masih pilih, sipilis kuda liar. HIP rabies monyet. Katanya babi suka makan roti. Rimaku macam kuda. Seperti kuda liar. Ya, aku di sini masih 13. Kau sudah 20. Yo, rimaku tinggal. HP. Kenapa kau Timothy? Gimana kenapa bang? Arik siapa sih namanya?